ketika menjelang wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang ketika itu beliau sedang terbaring di atas tempat tidurnya. Wa fil baiti rijalun fihim Umar ibn al-Khattab, dan di rumah itu saat itu ada beberapa orang, di antaranya ada sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, halumma aktubu lakum kitaban lan tadillu ba'dahu. Kemarilah kalian. Aku akan tuliskan untuk kalian suatu kitab atau suatu tulisan yang jika kalian berpegang teguh dengannya, maka kalian tidak akan tersesat setelahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menulis wasiat, wasiat yang besar, yang mereka tidak akan tersesat setelahnya. Qala Umar, kemudian terjadi perselisihan di saat itu. Umar radhiyallahu ta'ala anhu berpendapat, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam ghalabahul waja' wa indakumul Qur'an wa hasbuna kitabullah. Kata Umar, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengalami sakit yang berat, parah, dan di sisi kalian ada Al-Quran, maka cukup bagi kita kitabullah. Artinya jangan memaksa Nabi untuk menulis tulisan itu, beliau sedang sakit berat. Wakhtalafa ahlul baiti wakhtasamu. Yang hadir ketika itu berselisih, silang pendapat. Faminhum man yaqulu qurribu yaktubu lakum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kitaban lan tadillu ba'dahu. Di antara mereka, orang-orang yang hadir di saat itu, ada yang berpendapat, mendekatlah kalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menulis untuk kalian suatu tulisan yang kalian tidak akan tersesat setelahnya. Wa minhum man yaqul, dan sebagian yang lain berpendapat, maqala Umar, seperti yang dikatakan oleh Umar tadi. Kalau Umar berpendapat Nabi sedang mengalami rasa sakit yang berat, ya, sehingga biarkan dulu istirahat, ya. Namun sebagian yang lain berpendapat, ini kesempatan, ya, segera kalian mendekat, Nabi akan menulis untuk kalian suatu tulisan yang kalian tidak akan tersesat setelahnya. Al-Muhim, terjadi silang pendapat. Falamma aktsaru al-laghata wal-ikhtilaf 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala qumu 'anni. Ketika semakin ribut, ya, dan terjadi perselisihan, silang pendapat di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka melihat kondisi seperti ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qumu anni, pergi kalian dariku. Qala Ubaidullah, berkata Ubaidullah, fakana Ibn Abbas yaqul, adalah sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata setelah kejadian ini, ya. Kata beliau, innar raziyata kullar raziyah, sesungguhnya bencana yang besar, ya, raziyah kullar raziyah, ya, bencana yang begitu besar, mahala baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa baina an yuktabalahum atau wa baina an yaktubalahum dhalikal kitaba ikhtilafuhum wa lagatuhum. Sesungguhnya ini adalah musibah yang besar, ya. Tidak tertulisnya wasiat itu, ya, ini musibah besar. Tidaklah terhalangi antara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menulis tulisan itu untuk mereka, ya, kecuali karena ikhtilafuhum wa lagatuhum, karena perselisihan dan keributan yang mereka lakukan di sisi Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Maka yang seyogianya kita berusaha untuk menghindar dan menjauh dari sebab-sebab terjadinya perselisihan dan perpecahan, seperti yang dilakukan oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu tentang masalah sholat di Mina, yang pada zaman Nabi hanya 2 rakaat. Demikian pula zaman Khalifah Abu Bakar 2 rakaat, karena terhitung safar dari Mekah ke Mina, terhitung safar. Demikian pula di belakang Umar hanya 2 rakaat sholatnya, ya, di Qasar. Sementara di masa kekhalifahan Uthman, ya, Uthman radhiyallahu ta'ala anhu sholat 4 rakaat. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu sampai istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian beliau menyebutkan bahwasannya beliau sholat di belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di belakang Umar, di belakang Abu Bakar, di belakang Umar hanya 2 rakaat. Di Qasar. Kemudian ada yang bertanya, kenapa engkau tidak sholat 2 rakaat saja? Maka beliau mengatakan, al khilafu syar, perselisihan itu jelek, ya. Sehingga beliau ikut sholat 4 rakaat. Ini menunjukkan betapa sungguh-sungguhnya mereka, para sahabat, untuk menjaga persatuan. Dan menghindar atau menjauh dari sebab-sebab terjadinya perpecahan. Kemudian riwayat yang berikutnya, warawal Bukhari fi sahihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, an Ubadata ibn Samit radhiyallahu taala anhu qala, dari sahabat Ubadah bin Samit radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر. Nabi sallallahu alaihi wasallam keluar menemui kami untuk mengkhabarkan tentang kapan malam Lailatul Qadar. Fatalaha rajulani minal muslimin. Namun di saat itu, di saat beliau mau mengkhabarkan berita bagus ya, tentang malam Lailatul Qadar, kapan terjadinya ya, fatalaha rajulan, ada dua orang yang berselisih, ada dua orang yang sedang saling mencela, ada orang, dua orang yang saling silang pendapat ya. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kharajtu li ukhbirakum bi lailatul qadari fatalaha fulan wa fulan farfi'at wa asa an yakuna khairan lakum faltamisuha fit tasi'ati was sabi'ati wal khamisah. Kata beliau, aku keluar untuk memberitahu kepada kalian tentang kapan malam Lailatul Qadar, tetapi ada dua orang yang berselisih, ada dua orang yang saling mencela, ada dua orang yang ribut, farfi'at, maka diangkatlah ketentuan malam Lailatul Qadar tersebut, kapan terjadinya, diangkat, sehingga nggak tahu malam apa terjadinya Lailatul Qadar. Kemudian kata beliau, wa asa an yakuna khairan lakum, mudah-mudahan ini yang lebih baik untuk kalian. Artinya tidak ditentukannya malam apa, ya, mudah-mudahan ini lebih baik untuk kalian ya, sehingga kalian bersungguh-sungguh di seluruh hari Ramadan, dari awal malam sampai akhir malam Ramadan ya. Yang bersungguh-sungguh dari awal sampai akhir, maka dia mendapatkan Lailatul Qadar, walaupun dia tidak mengetahui malam tersebut adalah malam Lailatul Qadar. Kata beliau, mudah-mudahan ini ya, tidak adanya penetapan waktu malam Lailatul Qadar kapan terjadinya ya, ini lebih baik bagi kalian. Faltamisuha fit tasi'ati was-sabi'ati wal khamisah, dan carilah malam Lailatul Qadar, kata beliau, pada malam ke 9, pada malam ke 7, dan pada malam ke 5, yaitu di 10 hari terakhir. Malam ke 29, malam ke 27, dan malam ke 25. Dalam riwayat lain, faltamisuha fi ashril fil ashril awakhir min Ramadan, carilah Lailatul Qadar di 10 hari malam terakhir dari bulan Ramadan. Karena sebab apa? Tadi diangkat ketentuan nah, kapan malam terjadinya malam Lailatul Qadar ya, karena sebab adanya perselisihan dua orang ketika itu ya. Ada dua orang yang ribut, saling mencela ya, berselisih, sehingga menjadi sebab diangkatnya nah, penentuan kapan malam Lailatul Qadar. Ini menunjukkan jeleknya perselisihan. Dan jangan tertipu dengan mereka yang berdalil dengan riwayat ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku adalah rahmat. Perselisihan dianggap rahmat. Kemudian riwayat ini dinisbahkan kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dikatakan sebagai hadis. Padahal riwayat seperti ini la aslalahu, tidak ada asalnya. Juga karena sangat bertentangan dengan ayat dan hadis yang lain, ya, yang menunjukkan bahwasannya perselisihan itu jelek, ya. Perselisihan itu azab. Maka yang benar adalah persatuan itu rahmat, ya. Sedangkan perselisihan itu azab. Kemudian riwayat yang lain, wa rawa Muslimun fi sahihi an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu taala anhu qala, diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, i'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ashral awsata min Ramadan yaltamisu lailatal qadari qabla an tubana lahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritikaf di 10 hari pertengahan, yaitu 10 hari yang kedua dari bulan Ramadan, untuk mencari malam Lailatul Qadar. Beliau itikaf di 10 hari kedua, ya, karena belum tahu, ya, belum jelas kepada beliau atau belum dijelaskan kepada beliau bahwasanya Lailatul Qadar ada pada 10 malam yang terakhir. Ketika itu sebelum jelas bagi beliau, beliau mencarinya di 10 malam di 10 hari atau 10 malam yang kedua dari bulan Ramadan. Falamma qadaina, ketika sudah berlalu, ya, 10 hari tersebut sudah berlalu, 10 hari yang kedua, umira au amara bil bina faquwisa. Nabi SAW memerintahkan agar tenda-tenda itikaf dicopot lagi, diturunkan, ya, selesai itikaf. Thumma ubinat lahu annaha fil ashril awakhir. Kemudian dijelaskan kepada beliau, diberitakan kepada beliau bahwasannya Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Setelah beliau tahu bahwasannya Lailatul Qadar ada di 10 hari terakhir, fa'amara bil bina fa'u'ida, maka beliau memerintahkan orang-orang yang itikaf, ya, untuk membangun lagi tendanya. Buat lagi tenda. Lanjut itikafnya, ya, di 10 hari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Thumma kharaja 'alan nas. Setelah itu beliau keluar menemui manusia. Faqala, kemudian beliau berkata, ya ayyuhan nas, innaha kanat ubinat li lailatul qadar. Wahai manusia, sesungguhnya telah ditampakkan kepadaku Lailatul Qadar. Telah dikhabarkan kepada beliau tentang Lailatul Qadar. Kapan terjadinya? Wa inni kharajtu li ukhbirakum biha, dan aku ini keluar untuk memberitakan kepada kalian tentang Lailatul Qadar itu. Malam apa terjadinya? Faja'a rajulani yahtaqqan ma'ahuma syaitan. Namun tiba-tiba datang dua orang, yahtaqqan, yang keduanya saling berebut haknya. Tidak ada yang mau mengalah. Ma'ahuma syaitan, bersama keduanya ada syaitan. Dalam riwayat lain, tiba-tiba datang dua orang, yahtasiman, berselisih, ribut, dan bersama keduanya ada syaitan. Fanusi tuha, karena kejadian ini aku dijadikan lupa. Kapan terjadinya malam Lailatul Qadar? Faltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Maka oleh karena itu carilah Lailatul Qadar oleh kalian di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan atau 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ila an qala Muslimun rahimahullahu taala, sampai Imam Muslim mengatakan wa qala Ibnu Khalad, berkata Ibnu Khalad, maka yahtaqan yahtasiman. Ibnu Khalad mengganti ucapan yahtaqan dengan yahtasiman. Saling berebut hak ya, atau saling berselisih, saling ribut, enggak ada yang mau ngalah. Sehingga kejadian perselisihan tersebut menjadi sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dilupakan dari kapan terjadinya Lailatul Qadar. Warawa Abu Dawud bisanadin sahih, juga diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. An Abi Tha'labata Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu qal, dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu ta'ala anhu, kata beliau, kana an-nasu idza nazalu manzilan, qala Umar, wa kana an-nas idza nazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzilan tafarraqu fi syi'abi wal awdiyah. Dahulu manusia apabila mereka singgah di tempat persinggahan kemudian Umar berkata, dahulu manusia apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam singgah di suatu tempat persinggahan, tafarraqu, mereka berpencar. Jadi kalau tiba di tempat persinggahan, tempat mampir ya, maka manusia langsung berpencar. Masing-masing punya keperluan masing-masing mungkin. Mereka berpencar, fi syi'abi wal audiyah, berpencar. Ada yang ke bukit, ada yang ke lembah ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda melihat keadaan seperti ini ya. Setiap singgah di suatu tempat, nah, yang tadinya dalam perjalanan bareng ya, rombongan. Setiap singgah di suatu tempat berpecah belah atau berpencar ya. Ada yang ke bukit, ada yang ke lembah, ila akhirih. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna tafarruqakum fi hadhihi syi'abi wal awdiyati innama dzalikum minasyaitan." Sesungguhnya berpencarnya kalian ya, di bukit-bukit ini, di lembah-lembah ini, ada yang ke lembah, ada yang ke bukit ya. Berpencarnya kalian ini innama dzalikum minasyaitan, sesungguhnya itu dari syaitan. Falam yanzil ba'da dzalika manzilan illa dhamma ba'dhum ila ba'd. Maka setelah sabda ini, maka setiap singgah di suatu tempat ya, mereka tidak lagi berpencar, tetapi mereka berkumpul. Nah, setiap singgah di suatu tempat mereka berkumpul ya. Hatta yuqal, sampai dikatakan, law busita 'alaihim thawbun la'ammahum, apabila dihamparkan kepada mereka satu baju ya, la'ammahum, maka akan mencukupi mereka ya, akan terkena semua. Nah, karena bersatunya mereka ya, tidak berpencar lagi ya. Di sini menunjukkan Naam, ya jeleknya perpecahan. Ya. Dan hadis ini juga menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat untuk mengerjakan nasihat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Sehingga setelah nasihat tersebut, ya, setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan apa yang beliau ucapkan tadi, ya, setiap singgah di suatu tempat mereka tidak lagi berpencar, tidak lagi bercerai, ya, tetapi mereka berkumpul. Sampai-sampai apabila dibentangkan satu baju, satu kain baju, dihamparkan satu kain baju kepada mereka, maka akan mencukupi mereka. Ya. Karena yang namanya berpencar atau masing-masing, ya, biasanya, nah, akan bersama dengan orang-orang yang cocok dengannya, ya, singgah di satu tempat, ya, yang ini ada yang ke bukit, yang ini ada yang ke lembah, ada yang ke tempat ini, tempat itu, nah, ada yang dua orang, ada yang tiga orang, ya, sesuai dengan apa yang, nah, cocok bagi dia, ya, dia sependapat nih sama fulan, jalan bareng. Oh, dia sependapat sama pulan. Ini jalan bareng lagi, ya. Sehingga kata Nabi, inna madzalikum minasyaiton. Sesungguhnya itu dari syaiton. Bibit-bibit perpecahan. Ya. Subhanallah, Syekh Muqbil rahimahullahu taala membawakan riwayat ini, ya, yang kalau kita baca kitab sahih, kitab Sunan Abi Dawud, ya, mungkin kita lama mau mendapatkan riwayat ini, ya, tentang pentingnya persatuan dan menjauh dari perpecahan, ya. Nah, tapi subhanallah beliau bawakan riwayat ini. Kita tinggal baca riwayat-riwayatnya, ya, sudah jahiz, sudah siap. Nah, beliau kumpulkan riwayat-riwayat tersebut, ya. Ini nikmat. Kemudian juga riwayat yang berikutnya. Warawal Bukhari fi sahihi. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala dalam kitab sahihnya. An Ali radhiyallahu taala anhu qal. Dari Ali radhiyallahu taala anhu beliau berkata, uqdu kama kuntum taqduna fa inni aqrahu al-ikhtilafa hatta yakuna an-nas jama'atan aw amuta kama mata ashabi. Kata Ali radhiyallahu taala anhu, ya, lakukanlah sebagaimana yang biasa kalian lakukan, ya, yaitu biasanya kalian tuh berkumpul, bersatu, nggak sendiri-sendiri, nggak berpecah. Fa inni akrahul ikhtilaf, sesungguhnya aku ini membenci ikhtilaf, membenci perselisihan. Hatta yakuna an-nas jama'atan, sampai manusia itu menjadi satu jamaah. Aw amuta kama mata ashabi, atau aku akan mati seperti matinya sahabat-sahabatku. Demikian dikatakan oleh Ali radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau membenci ikhtilaf, ya. lakukanlah seperti yang biasa kalian lakukan, yaitu bersatu, ya, berkumpul, ya, tidak tercerai-berai. Kemudian Syekh Muqbil rahimahullahu taala setelah membawakan riwayat-riwayat tadi, baik dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau ucapan para sahabat, ya. Kemudian kata beliau, "Fa antum bihamdillahi ya ahlas sunnah. Lastum karrawafid yukaffiru ba'duhum ba'dha." Maka antum, ya, kalian bihamdillah, segala puji bagi Allah, kalian wahai ahli sunnah, kalian itu tidak seperti orang-orang rafidah, kalian tidak seperti orang-orang syiah. Yukafir ba'duhum ba'dah, yang mereka mengkafirkan sebagian mereka, saling mengkafirkan, ya. Yang mereka itu saling mengkafirkan diantara mereka. Nah, kalian bukan seperti orang-orang rafidah wahai ahli sunnah, ya. Wahakadza ru'usul i'tizal yukaffiru ba'dhum ba'dhan, demikian pula kalian tidak seperti para tokoh-tokoh Mu'tazilah yang mereka saling mengkafirkan. Kama fi kutubil milal wan nihal, sebagaimana ini disebutkan dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Mu'tazilah, aliran sesat, yang ketika itu dinamakan dengan aliran Mu'tazilah, ya, karena pencetusnya, ya, memisahkan diri dari ulama Ahlus Sunnah, ya. Kisahnya ketika Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu ta'ala, ya, di majelis, ya. Kemudian ada yang bertanya tentang hukum orang yang melakukan dosa besar, ya. Imam Al-Hasan Al-Basri belum menjawab, ya. Wasil bin Atha Al-Ghazal, ini tokohnya Mu'tazilah, Wasil bin Atha Al-Ghazal menjawab, mendahului sang imam, ya. Qalil adab, ya, enggak punya adab. Yang ditanya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya, dia yang ada di majelis yang jawab. Nah, kata dia, la muslim wala kafir. Pelaku dosa besar itu enggak muslim, enggak kafir. Fil manzila bainal manzilatain, ya. Tengah posisinya, ya. Gak muslim gak kafir. Apa berarti, ya? Bingung, kan? Nah, Allahul Musta'an. Kemudian setelah dia mengatakan ucapan itu, ya, dia memisahkan diri dari majelis ke tiang belakang yang ada di masjid, ya, buat majelis sendiri lagi, ya. Dan ketika dia memisahkan diri, ya, nah, ada aja yang mengikuti, ya, namanya, nah, kesesatan, ya, ada aja yang mengikutin, ya. Ada yang mengikutin seperti Amr bin Ubaid. Yang ngaku jadi nabi saja ada yang ngikutin, ya. Nah, Allahul Musta'an. Nah, ketika itu ada pengikutnya, pengikutnya Wasil bin Atha, ya. Dia memisahkan diri dari majelisnya Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ya. Kemudian beliau, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, mengatakan, "I'tazala 'anna Wasil." Wasil bin Atha Al-Ghazal memisahkan diri dari kita, ya. Sehingga dikatakan Mu'tazilah, nah, dari kata i'tazala. I'tazala ya'tazilu. Ya. Fa'ilnya apa? Mu'tazil. Ya. Atau mu'tazilah fa'ilnya. Baik. Yang diantara akidah sesat Mu'tazilah adalah dia menyebutkan bahwasanya Al-Quran adalah makhluk. Nah, kemudian dia menafikan sifat-sifat Allah Azza wa Jal, walaupun dia menetapkan adanya nama-nama Allah. Mereka menetapkan adanya nama-nama Allah, tapi sifat-sifat Allah dinafikan. Gak ada. Kemudian diantara akidah sesatnya Mu'tazilah adalah dia mengatakan kafirnya pelaku dosa besar apabila dia mati dan belum bertaubat. Ya. Misalkan orang minum khamr mati sebelum bertaubat, ya, maka dia kafir. Kalau kafir berarti kekal selama-lamanya dalam neraka. Nah, ini keyakinannya Mu'tazilah, keyakinan takfiri, ya, yang gampang mengkafirkan kaum muslimin pelaku dosa besar. Adapun akidah Ahlussunnah wal Jamaah adalah apa? Pelaku dosa besar selain kesyirikan, kekufuran apa? Tahta masyiatillah. Di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan dia masih muslim, tidak kafir, ya. Dia di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Apabila Allah menghendaki Allah azab, maka diazab. Apabila Allah menghendaki diampuni, Allah ampuni. Kalaupun diazab, dia tidak kekal selama-lamanya dalam neraka. Tapi suatu saat nanti akan diangkat dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga karena tauhid. Ya. Karena dia orang yang muwahhid. Taib. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, adalah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar. Nah, ya. Kecuali kalau dia menghalalkan. Nah, itu beda lagi ceritanya, ya. Taib. Innallaha la yaghfiru ayyusyraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik jika seorang mati di atas kesyirikan, dan Allah mengampuni dosa selain syirik. Liman yasha, bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Nah. Maka kalian wahai Ahlussunnah tidak seperti orang-orang Rawafid yang saling mengkafirkan sesama mereka. Kalian juga tidak seperti tokoh-tokoh Mu'tazilah yang mereka saling mengkafirkan, ya, karena pelaku dosa besar kafir kan, sehingga mereka pun sesama mereka saling mengkafirkan, ya. Waliyadu billah. Amma Ahlussunnati falhamdulillah ghalibu ikhtilafihim fi mafhumi haditsin fi ibadatin wardat an-syari'i mutanawwi'atan. Adapun Ahlussunnah walhamdulillah, mayoritas perselisihan mereka adalah tentang pemahaman terhadap hadis, ya, dalam hadis-hadis yang terkait dengan ibadah, nah, yang ibadah tersebut datang dari syariat, ya, secara beragam, ya. Ada yang setelah ruku dia sedekap, ada yang tidak sedekap, ya, atau perselisihan yang lain, ya. Perselisihan tentang memahami atau pemahaman kesimpulan suatu hadis, ya. Hadis-hadis yang terkait dengan ibadah atau yang lainnya yang datang dari syariat mutanawwi'atan, ya, datang secara beragam. Aw fi haditsin ikhtalafat anzaruhum fi tashihihi wa tad'ifihi, atau perselisihan mereka itu, perselisihan Ahlussunnah itu dalam penilaian hadis, ya. Mereka berselisih, pandangan mereka berselisih tentang sahih atau tidaknya hadis. Ada yang mengatakan hadis ini sahih, Ada yang mengatakan hadis ini dhaif. Nah. Ya. Nah, ini biasa ya, perselisihan ini terjadi. Ya. Perselisihan pandangan dalam menilai hadis. Ya. Hadis sahih atau hadis dhaif. Nah. Ada yang mengatakan ini hadis sahih. Ada yang mengatakan ini hadis dhaif ya. Ila ghairi dhalika min asbabil ikhtilaf allati dzakaraha Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan yang lainnya dari sebab-sebab perselisihan yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Antum ta'lamun ya ahla sunnah anna a'da'akum yashmatuna bikum. Kalian harus tahu wahai ahlu sunnah, ya harus tahu nih, bahwasannya musuh-musuh kalian, musuh-musuh ahlu sunnah, mereka senang, gembira dengan musibah yang terjadi pada kalian. Ya. Ketika kalian berselisih, berpecah, musuh-musuh ahlu sunnah gembira, senang. Wa anna a'dal Islam ma yuhabuna illa iyyakum, dan sesungguhnya musuh-musuh Islam itu tidak, mereka tidak takut kecuali kepada kalian, kecuali kepada ahlu sunnah. Ya. Kepada yang bukan ahlu sunnah mereka biasa, aman ya. Enggak takut ya. Tetapi musuh-musuh Islam mereka takutnya kepada ahlu sunnah yang mengamalkan Islam ini dengan benar, yang berpegang teguh dengan jalan yang telah dilalui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Fahum yahrisuna ala tashtiti syamlikum bi ayyi wasilatin. Ya. Karena yang mereka takuti hanya ahlu sunnah, ya, maka mereka musuh-musuh Islam sangat ambisius dan bersungguh-sungguh untuk mencerai-beraikan persatuan kalian dengan cara apapun. Nah, karena kalau ahlu sunnah bersatu ya, mereka ketakutan ya, sehingga mereka berusaha sekuat tenaga mereka untuk memecah belah, mencerai-beraikan persatuan ahlu sunnah dengan cara apapun. Nah, Allahul Musta'an. Kata Syekh, kalian harus tahu ini ya, ahlu sunnah. Nah ya, kalian wahai ahlu sunnah harus tahu bahwasanya musuh-musuh kalian itu senang jika musibah bencana menimpa kepada kalian, dan musuh-musuh Islam mereka tidak takut kecuali kepada kalian, sehingga mereka bersungguh-sungguh untuk mencerai-beraikan persatuan kalian dengan cara apapun. Nah, baik, masih panjang ya penjelasan Syekh Muqbil rahimahullahu taala. Masih ada 5 atau 6 lembar lagi. Namun insyaallah kita lanjut pada pertemuan berikutnya bi'idznillahi taala. Subhanakallahumma bihamdik أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. تفضلوا.